Madian Syamsiah, halaman 89. Kuliah dan jusiah mana dan patut untuk jadi kuliah dan jusiah pun mana? Yang tabiahnya gebunan tabiah, gebunan tabiah. Contoh dari tindanya bermula hayawan itu gini dan bermula insan itu no. Ini hanya tugas mandum, tugas sebalian. Apakah mandum hayawan yang gini atau sebahagian hayawan yang gini? Baal insan unawon, hanya tugas mandum, hanya tugas bangat. Berarti hanya ibu nyata kami yang abrat dan hanya patut dalam menjadikan tugas berhaji. Menjadikan tugas tiap hayawan gini. Berarti kami yang gini. Kami dah pegang kitir hayawan gini, artinya kitir akurat hayawan gini. Berarti kami gini, insan gini, insan gini. Insan no. Titik gini, adalah dia tu. Titik adalah akurat no. Jadi hayawan gini, insan no. Titik abratno atau sahasno. Tapi minyo fadiyah al hayawanu jinsun tabayan abrat dengan jalan kullu hayawan gine jid kesurah insan gine titik gine katalah. Oh dah bukan waktu sebahagian hayawan gine. Berarti hayawan nayang gine nayang gon. Kehanya nayang gon. Itu di insan gine kameng gon. Jadi insan ini dan insan monono. Jadi qadiyah al hayawanu jinsun hana dipunyata kamiyah afrad dan hana patut untuk punyata kamiyah ina. Dipunyata bi-fi'li hana patut pun hana. Hingga bisa kahana dipulut nanti. Yang menyolaginya kejadian hana patut untuk jadi kuliah dan hana patut untuk jusiah, maka gebunan bagiannya tabiiyah. Inilah maksudnya mana kan? Mana dia adanya? Dalam empat beruna kan? Sabban beruna. Beruna bagiah tabiiyah. Dalam beruna dalam ada lima. Mungkin kita mengalir dalam surah Al-Fra'at tahrim mulia adalah yang pakai ini adalah tahrim mulia kenuru abrak ini bahasa ini punya dalam bahasa taban dan pakai bahasanya bahasa untuk itu namanya qadiyah tabiiyah. Jadi qadiyah tabiiyah adalah qadiyah yang hana patut yang pertama hana tentunya ada qadiyah abrak dari segi kuliah dan jusiyah ini dan hana patut dan tugas pun hancur ke kuliah haitim ke jusiyah haitim nyantinya yang guna qadiyah tabiiyah karena hukum padanya qadiyah atuh diri tabiat tabiatnya hakikat jadi hukum atuh diri hakikat kon dia atuh afrad jadi hayawan na mahiyah dan na masada. Mahiyah adalah hakikat hayawan yang mufhum dalam jihid. Sedangkan masada adalah benda yang diperdapatkan mahiyah pada bendanya. Syik. Syik yang diperdapatkan mahiyah bak syiknya dihukum dengan masada ataupun abrah. Jadi wateta kusubun hukum kepada hayawan dua macam. Nah mengisbatkan hukum kepada mahiyah dan nah mengisbatkan hukum kepada farad. Menya mengisbatkan hukum kepada farad nyahina yang itu kuliah dan jusiah. Tapi menya mengisbatkan hukum kepada mahiyah ataupun kepada tabiat yang hendak terjadi kuliah dan jusiah. Dan apa ni dia lagi araju khairul minan nisa agam bendur daripada ini yang secara mahia kon kullu rajuli kon kitiya kurang agam bendur daripada kitiya kurina menjunju uragan itu harga berawin mengalihi yang ini lagi amat kamu juga uragan mendugle baru kurina berikutnya lamanya amat kamu berina mengalihi jadi ini amat kuya orang bupati lah juga harga tanya umurnya lah. Makanya ada mon kan? Nah, Aisyah ada mon, nah, Fatimah ada mon, nah, ikut je tuan. Nah, karena ada mon saleh, mana yang orang kamu tinggal? Oh, tak betul. Ada yang orang yang ada mon juga. Ada tak masih? Ada kurang kamu semua. Yang ini ada bergantung dalamnya kepada kuliah. Tapi kan, dalamnya ada jalan mahia. Secara mahia, secara hakikat, agam lebih sempurna daripada yang lain. Tapi secara individu ini, ada yang lain. Maksudnya, kalam yaitu mahiya, bukan babiyah, babidiyah. Ini yang menajib, al-hayawan jinsun, al-insan no'on, yang bagai babidiyah. Karena hukum badannya babiyah, aduh diri babiyah. Kata Allah. Wa'in saluhat, dan jika patut ianya babiyah, bagi demikian kuliah dan juziah. Hah? Pada kaliyah yang hana dukunyata kami yang afrat. Tapi walau hana dukunyata patut untuk jadi kuliah dan kisiyah. Artinya ini tak pertama hulu idil, tak pertama bangdu idil. Tapi hana dukutama yang dinamakan mumalah. Artinya yang mumalah. Jadi kau nak tu nama hana adat sur mumalah mendung ke yang mumalah kaliyah yang berhukum atas afrad dan hanya dipakai adat suruh. Jadi ide perbezaan pun ini. Nah, dipersubur hukum kepada mahiyah mudhumah dan nah, dipersubur hukum kepada afrad mudhumah. Menyak dipersubur hukum kepada mahiyah dikun babiyah. Menyak dipersubur hukum kepada afrad dan hanya adat suruh yang baru memalak. Contoh bagi kenyataannya al-insanu fi khusri, insan dalam rugi, insan tidak dalam rugi. Yang insan mana di afrad kan mahiyah insan rugi. Ini mahiyah insan dua kadang. Ema sebenarnya insan ilal insan ini mungkin mahiyah. Ini orang tak berubah. Pak mahiyah kadang dua, hub enam kali tuju. Tapi ni ada mahiyah insan dua ke dalam mahiyah insan mana? Mana rugi mana mahiyah? Hewan atau yang lain-lain. Jadinya hukum kau niat mahiyah, dia tu afrad. Cuma mandum itu bagian. Ya, ini anak jelas. Anak jelas mandum atau sebagian. Tapi hukum ditunjukkan kepada afrad yang bukan bagiannya memarah. Aku lulung kun mamara bermenabaran yang telah lalu ada ia apabila dinyatakan pada kaliyah akan kamiyah afrad maumun yang kaliyah jirku kuliah dan jirkuliyah menyuna dinyata kamiyah afrad maumun dan adapun apabila hana dinyata maka hana sunyi adakala bahwa patutlah kaliyah bagi bahwa terbenar ia akan kuliah dan jirkuliyah kebaturah patut kuliah dan jirkuliyah dengan bahwa adalah hukum dengan bahwa adalah hukum padanya kaliyah atuh afrad mu'minnya pada ulah hari hukum dipersubut ke afrad mu'min menyuka berbicara afrad yang kana dijawan mandung kusbahagian bab afrad yang tak kena dipersubut hukum ke afrad mu'min ke mandung atau ladung. Yang berarti terjadilah kuliah dan juziah berinah dengan bahwa jadi yang patut ke kuliah dan juziah dengan bahwa adalah hukum padanya kaliyah atau afrad mudhum atau hana patut ke kuliah dan juziah dengan bahwa adalah hukum itu atau tabiat atau tabiat mudhum dirinya tabiat kalau nak afrad yang mana hukum langsung ke tabiat tabiat hakikat mana ni ya. Kehukum adalah afrad. Maka jika hana patut bagi bahwa terbenar ia akan kuliah dan juziah, bisa dinamakan kaliannya qabiliyah. Karena hukum padanya qadiyah itu diri tabi'an. Contoh bagi perintahnya bermula hayawan itu gini, bermula insan itu no. Maka sesungguh hukum dengan jinsiyah dan nauiyah tidak ia ada masa ada oleh hewan. Tidak ada barang yang terbenar adanya barang oleh hewan dan insan daripada segala abrak. Tetapi ada diri tabiat keduanya hewan dan insan. Jadi hukum yang tak tersebut jinsiyah, jenik, jinnya jenik. Yang jenik itu, yang jenik itu ku afrar hewan, ku hayawan jenik. Hayawan itu pengertian hayawannya itu jenik. Kon afrar hayawan. Apa hewan pak? Titik apa hewan ni? Benda titik kajik tu jenis ni. Nah itu. Ya. Wain saluhat dan jika patut ianya kuliah bagi bahwa terbenar ia akan kuliah dan dia bisa dinamakan akan muhalah. Betul? Karena sesungguh hukum padanya ada abrak mautunya kuliah. Padahal sungguh diikmalkan penyata kamiyahnya afrat. Jadi kehukum ada afrat, tapi kebayang kamiyah hana ikmal. Ikmal buku kosong daripada bayang kamiyah. Dan ke muhmalah diikmal. Diikmal daripada bayang kamiyah. Padahal seharusnya menyerta hukum di atas afrat bayang-bayang uladung atau mandu. Contoh lagi ceritanya al insan fil kusrin dan insan laisa fil kusrin. Artinya bermula barang yang terbenar artinya barang oleh insan daripada segala afrad itu sabit dalam ruh dan tidak dalam ruh yang terserah. Wa fil kusrin, wa laisa fil kusrin, menyufi kusrin, menyebab laisa fil kusrin salibah. Yang jelas yang tak hukum kusrin atau laisa fil kusrin ke afrad ke masada insan. Masada insan masadaka alaihi insan. Sesuatu yang terbenar artinya sesuatu bahwa di ada insan. Yang kan ke insan ni masada. Kan ke mufum insan. Mufum insan hayawan nate. Kan hayawan nate katukan lagi muslim. Hayawan nate rugo. Hayawan nate rugo. Ya rugut mekat rugo. Menyemekat rugo tak pegah secara mahiyah berarti ada nama mekat di rugo jadi tidak mekat di rugo enggak ni kan ke mekatnya ni rugo berarti satu akar mekatnya ni rugo juga ke tak pegah secara mahiyah cun punya terbenar pada juziah entah yang terbenar pada kuliah akibat. Contoh guna huragan legat pada urina. Yang ke juziah tim. Yang banyak tafsir makna tasluhu dong. Patut dan hana patutnya doktor. Ku bihasabi ikhtidak kabiyah ataupun hana patut bihasabil khari. Sebab mana yang kena juga patut dan hana patut ini tergantung hodah hukum ini. Baik itu wakil ini lah. Menyertai hukum di atas tabiat, di atas mahiyah, hana patut, kuliah dan juzia. Walaupun pada contohnya jertai hukum di atas afrad menyerang hukum. Itulah buat contoh ar-rajul khairun minan nisa. Misalkan ukuran yang ada jalan afrad di dalamnya. Berarti afrad ulagam lebih juga daripada urina. Yang baik buat kuliah tak buat juziah menjadi sebahagian afrad agam lebih juga. Tapi baru itim tak buat ba'dur rajul afdal minan nisa apabila rajul tak murid afrad. Menyuruh rajul dan menurut ini kehana patut cik. Nah, mana jadi tergantung mana hukum ini. Patut menghana patut mana hukum. Menyuruh hukum di atas afrat maka patut. Walaupun kali yang itu boleh itu boleh tak pegang. Titik afrat beragam lebih good daripada titik afrat berinam. Yang menghukumkan di atas afrat dan patut. Cuman bagi ahli sulitnya lain masalah tu boleh menilai. Dia kalau bicara sulit, patut atau mana patut. Tapi bila tak maksud rajul secara mahia, maka haikim kamu bulu. Ada ikut pada dibayangkan dengan bahawa ada alam hukum padanya, ada tidak berat. Jadi patut jadi kuliah dan jiyah apabila hukum ini ditujukan kepada aparat. Jadi kan masalah hitim menghitim, hitim secara umum, tapi hitim ini pada kamur. Cuman patat uri, ini langkah yang kedua. Patat uku wakaliyahnya gemurut mahiyah dengan gemurut aparat. Kadang-kadang terjadi kalam daripada sidra ureung yang hana mungkin sulit, yang bila tak bertanggung kepada aparat terjadi sulit, maka hana bertanggung. Terjadi daripada si mukallaf jadi yang hana biasa sulit, bahkan ada orang biasa sulit pun yang tak bertanggung lebar kepada yang hana sulit, membenarkan juga kepada masalah pernah. Jadi menyodap tanggung kepada afrat apanya boleh, menyodap tanggung kepada mahiyah apanya betul, tanggung kepada mahiyah mereka ada tanggung kepada mahiyah karena patut boleh jadi kuliah dan juziah, berarti kaliah tidak jadi tabiiyah. Sebab yang kedua-kah kaliah yang dihukumkan yaitu mahiyah nya yang maksud. Cuman karena pernah pembahasan di muhmalah yang hana dipegang ada sur, sehingga tabiyah kan hana bagi adat surdi, umalah hana adat surdi berbeda. Ya mana? Beda ni antara patut jadi kuliah dan hana patut. Berarti umalah sesuatu yang patut jadi kuliah dan juziah, tapi hana dal kata kuliah dan juziah. Maka tak nak mencoba beda. Tak. Fakat banyak, maka semuanya adalah sesungguh hamliyah dengan iktibar maudhu' itu terhasar pada kemahagian. Iktibar maudhu' yang beda. Jauh dua ini. Kemahagian tulis. Dan boleh bagi ada bahwa gadakun pada taksim bermula maudhu' hamliyah itu adakala juz'i atau kulli. Maka jika ada yaitu juz'i, maka dianya itu syamsiah, kata Bo. Dan jika ada yaitu kulli, maka adakala bahwa adalah hukum padanya adil diri tabi'at kulli ataupun yaitu masadak daripada panil masadak daripada afrat. Maka jika adalah hukum adil diri tabi'at dinamakan tabi'iyah alih. Dan jika adalah wa'inkana ala masyarakat alihi nalakrat menyuruh hukum dari masyarakat alihi daripada afrat, maka adakala kepenyata padanya akan kamiyah afrat iaitu maksurah atau hana kepenyata iaitu mumalah. Dan mumalah apa tu? Kuci. Jadi hana itu kuliah menjusiah berarti. Jadi syafsiyah, tabiliyah, mumalah dan maksurah. Wasyek isyifat salah satu kismah. Sedangkan lisyek di musaneh dalam kitab syifat diletas tulis akan pembahagian. Juga pembahagian terbagi layar tegan. Maka itu bermula mautu jika ada iaitu juz'i, maka dianya itu syafsiyah. Dan jika ada iaitu kuli, maka jika dinyata padanya kafiyah afrat, maka itu masurah, nyihana, kemudian mumalah. Tapi tabiyah nak juga. Wasyek na'a alaihim kafirun. Oh, sana berikir ke ini sana'ah mana berada? Keji. Keji. Dia ini nampak dapur kan? Bidera dia punya syekh Alim Tafirun dengan hana terhasar padanya leh karena keluar tabiyah. Dia ada juga pemakaian leh tagai. Dia punya leh nak tinggal di luar apa? Itu dia musang ini dengan Nabi Belum. Dia nampak dapur yang nampak kan? Ada pula surah ikut Nabi Belum. Apa dia musang itu? Jadinya waktu yang bagi kaliyah, dia bagi leh muhmalah, maksurah, muhmalah. Dan tabiat, tabiat apa itu? Kalau tak dengar ya, Bu. Hebat. Tapi wal jawab, jawaban ini sesungguh kalam pada kadiah yang diiktibar dalam ilmu. Menau yang lupegah kadiah kebagi le, kadiah yang muktabarah fil ulum. Sedangkan tabiyah hanya itibar baginya pada dulu pada ini dalam pembahasan-pembahasan ini tabiyahnya hanya itibar kutubah karena hukum pada qadaya di ana hukma fil qadaya karena sesungguh hukum pada segala tabiyah itu yaitu masyarakat ini mudhum dianya itu akhirat sedangkan tabiat tidak termasuk daripadanya akhirat. Kabarnya keluarnya tabi'iyah daripada taksim hanya dipercedera ia dengan inisai. Alasan aja kan? Alasan hanya dipercedera tabi'iyah kerana tabi'iyahnya kan ini baru ini mana lagi? Mana yang boleh dia tu? Ini juga yang boleh macam. Penjawaban aja tapi yang baik punya. Kita mengandung dalam boleh begitu. Ya mata tulang. Berarti Syekh dalam kitab Syifa Sabana Abdul Rahman Abdali dalam mata tulang. Mana yang dikatakan tabiyahnya? Itu jawaban itu yang berarti. Mana boleh pula dalam urayan-urayan saya itu hanya mendalainya. Tidak buka tentu bapak cakal. Sebenarnya boleh cakal-cakal dia kata mana bolehnya juga. Karena sesungguhnya terhasar di anak Adam bin Hisar makna hana terhasar dengan bahawa didanaul oleh mukassam akan tabosyik dan hana didanaul akannya oleh aksam yang baru hana terhasar dalam mukassam di roh padiah padiah wadada bagi dalam pembagian kahanani yang hoja katanya geurun di dubra e dari itu jumlah harta abis untuk itu untuk nah harta berarti tentu juta pada dubra e belum tentu juta waktu itu belum kan itu itu bobra e ini kalau tidak bobra e nyanyi berhenti tidak bobra e jadi dalam kuate kadiah dibagi dengan berbagi kadiah yang dalam kadiahnya kita mau kadiah tabiyah tapi kalau dibagi itu abis bagian menulangnya karena kadiah tabiyah ini dipertanyakan apa jawabannya itu kena jawaban bukari kan. Tapi munyo dalam bahasa Yohana roh hanya dalam kismonnya nama salah. Jadi jino yang dibagi memang hanya rohnya ya. Qadiyah yang dibagi le dalam bidak sifat hanya roh qadiyah tabiyah. Maka baik ada bat ini kan hanya rasa mahul kau hanya berubah. Dan bermula karena sesungguh Adam bin Hisar itu sampai dengan bahwa didanaul oleh mukasam akan tabosyik padahal hanai dan awul akan nasi oleh aksam. Sedangkan mukasam bidino hanai dan awul ia akan tabiyah. Maka hana cedera terhasar dengan keluarnya tabiyah. Ini penuhnya makanan menang. Penuh makai. Dia telah ada keluar itu berita benar. Menjelas. Walau itu di musanek. Wahya kekuatan jusia dan bermula dia nyamuk malah itu sabit pada kekuatan jusia. Betul, karena semuanya pekerjaan. Kapan-kapan terbenar al insanu fi khusrin. Ini saya terbenarlah bakdu insan fi khusrin. Dan dengan akas ketika terbenar bakdu insan fi khusrin, maka terbenar insan fi khusrin. Hanya beberapa punya muhmalah tante kekuatan dengan judia. Betul. Karena apabila benar habal tanyo al insan fi khusrin yang nyat muhmalah. Maka benar kit menyatakan bakdu insan fi khusrin. Wa insan rugo hana dapatlah sebahagian hana dapatlah mandung. Bila benar insan fi khusrin. Insan naik rugo ataupun memang insan mandung rugo. Sebab nyo menyuhana takut kami yang aparat kait iman wa yang takut al insanu bi khusrin aparat insan rugo ku sebahagian atau mandu boleh jadi sebahagian boleh jadi mandu yang mandi sabo benar eh sabo benar mandi tadi ne sabo ada kala sebahagian ada kala mandu man haba ba'dul insan bi khusrin banyak betul tadi betul balik. Ketika takkan bantu insan fi khusrin sebahagian insan rugo. Berarti insan rugo betul kan? Yang kejut mumalah pada kekuatan jusia. Karena bila benar mumalah benar jusia, bila benar jusia benar mumalah. Faidah taraka. Okey. Aku lulu bermula muhmalah itu sabit pada kekuatan dia. Dengan makna sesungguh keduanya itu yang mutalazimani, yang saling melazimi. Bahkan melazimi karena sebenarnya pekerjaan, kapan-kapan benar muhmalah, benarlah juziyah, dan sebaliknya, kapan-kapan benar juziyah, benarnya muhmalah. Maka apabila benar ketentuannya al-insan fi usrin, benarlah bangdul insan fi usrin, dan sebaliknya, punya benar bangdul insan fi usrin, benarlah insan fi usrin. Punya benar? Adapun sesungguhnya pekerjaan ulama, tiap kali benar muhmalah, benarlah juziyah, bahkan punya benar muhmalah, juziyah fi betul. Maka karena sesungguh hukum padanya muhmalah, atuh afrad maudhu'. Sebab qadiyah muhmalah dikusubur hukum ke afrad maudhu'. Man kapan-kapan benar hukum atil afrad maudhu'. Berarti hukumnya nyona subur ba afrad maudhu'. Maka adakala bahwa benar demikian hukum atil sekalian afrad atau atil sebahagian afrad. Bat nandau nandau itai badannya lo. Apakah mahmur subur pada maudhu'? Tapi kan pak mandum afrad dan kan pak sebagian afrad putih di luar afrad. Di luar afrad tapi hanya subur pak afrad maudhu'. Ketika hukum kasubur kepada afrad maudhu', menyekal ke mandum afrad ke sebahagian afrad pasti. Wa'ala kila takdiraini, dan dasar atil tiap-tiap dua buah takdir kul atau bahan, benarlah hukum atil bahan afrad yaitu jisi. Man ada yang subur mandung tak pegah gedung banjir. Lagi al insanu na kulu insan na te. Baik dah kan kulu dia man pegah gedung ada sebahagian insan na te. Man nakalah, nakalah tak subur hukum kepada ba'at, hukum yang subur kepada mandung aparat tak pegah subur ke sebahagian nakalah. Nakalah baru salah menyuruh tak pegah dengan jalan hasar. Hanya sanya yang natek sebahagian insan sagainya baru salah tak pakai ada asar. Karena menyena ada asar mengisbatkan makmul kepada afrad yang mazkur dan menafikan makmul daripada afrad yang hana mazkur. Sedangkan afrad mahana mazkur pun hana nafi nya nyo tada. Nyo menyekalah hana mazkur pada namna. Kami binatang. Malumok, binatang ni pada salah orang nak buat kameng binatang. Padahal ilmu binatang ni begitu salah man. Mereka salah kameng hagai yang binatang. Ya salah. Walaupun kameng yang binatang, padahal kameng hagai yang binatang, ilmu ke padahal ilmu binatang ni kameng binatang. Lumok binatang ni kebut binatang ni. Jadi yang salah makanya mengisbatkan hukum mandum afrad ke sebahagian afrad masalah. Jadi qadiyah juz'iyah mengisbatkan makmul ke sebahagian afrad. Makmulnya baik subur kepada mandum afrad ataupun kadang memang subur ke sebahagian mandum. Jadi mandum wajib. Yang mana? Yang juz'iyah. Wa amma bil aksi, adapun menyata balik, maka karena sesungguhnya pekerjaan, kapan-kapan benar hukum atau sebahagian afrad, benarlah hukum atau afrad secara mutlak. Mana mutlak? Hanya ternyata sebahagian atau mandum. Dianya itu mumalah. You know, insan subut kepada hayawan. Sehingga kita ke sebahagian hayawan itu insan. Sebahagian hayawan itu insan. Berarti insan nasubut pada sebahagian hayawan. Menyer insan kasubut bak sebahagian hayawan. Berarti kenyer insan subut bak hayawan. Mampir pegang mandung sebahagian. Pokoknya hayawan nah insan. Insan nasubut bak hayawan. Pun duduk oleh hayawan. Membina hayawan bernama dalam kabur hulu mandung. Kameng, genan lumo, genan hulu, genan hidung, genan hulu. Nama hulu babi. Tak, dia habis dah kun. Yang lamanya nah insan ni nah. Makanya nah. Jadi hayawan adalah satu nama yang mengikat seluruh matahari yang kita ada. Apakah itu? Na insanina. Pembahagian pemandu berubah pembokoi naina. Maka ini memalah itu hana penyata kami yang afrad. Bila memang juziyah kabutui bahwa sebahagian daripada hayawan nyo insan, Berarti pulgah bahwa insan hewan belum hanya pegang sebagian ni sudah di kan? Pembahasan yang kedua dari makalah yang kedua pada mentahkikkan maksurah yang kedua. Jadi maksurah maksur berarti yang ada asar no, yang terhasar no, nah ada sur itu jabat kuliah, jabat kuliah, salibat kuliah, salibat usia. Pembahasan yang kedua menyangkut dengan maksurah yang kedua. Bermula kedengarannya kulu jimba. Kulu jimba bermula dikit jim itu ba. Ini baik nak bayang makna jim mungkin jim ba mungkin. Ini tak apa lagi. Dia kaya adalah apa. Dan menampung le jimnya kinayah daripada mu'mu ba kinayah daripada mahmul. Apa yang mereka tiap-tiap mahmu adalah mahmu. Tiap-tiap mahmu adalah mahmu tu katalah lah. Mereka mungkin mahmu ke mana mahmu ni contoh mahmu insan. Jadi mana mahmu contoh mahmu nanti. Jadi insan nanti yang boleh juga. Cuman mana mungkin insan nanti cuman ada. Mana mungkin insan ada. Jadi mahmu tu berapa wujud. Oh, memang kerincian mereka ni. Yang dia belum motong, yang dia motong maju. Bukan, yang dia motong adalah mamun. Bukan rupa dia belum maju. Yang dia datang motong, datang jim, benda. Yang dia datang mamun, datang bab. Jadi, singkat dan padat. Jadi, baik yang dia kerincian dan bab ribut. Kulu jim, bab. Jimnya motong, banyak mamun. Gantau orang yang gelap tanya. Bermula kerja tanya kulu jim, bab. Haba laginya diistikmal pada satu kali dengan sekira-kira hakikat. Nah, pemakaian kulu jimbanya dengan sekira-kira hakikat. Dan bermula maknanya menyanggup pakai kata-kata kulu jimba dengan sekira-kira hakikat. Sesungguh tiap-tiap barang yang jikalau diperdapatkan akan dianya barang niscaya ada ia itu jim daripada segala afrad yang mungkin, maka dianya itu dengan sekira-kira jikalau diperdapatkan akan dia adalah ia itu ba. Menan makna kulu jimba. Makna kulu jimba setiap sesuatu yang apabila jikan kenjim maka jik adalah ba. Yang sabok pemakaian kulu jimba, kulu momok mahmul. Banyak lapangan menyejap-jejap pada contoh-contoh momok mahmul dalam kitab. Tak terdapatkan perbedaan pada mengisbatkan khabar kepada momok. Ini mana lagi. Lepun katakan huwa-huwa itu kan huwa-huwa itu. Jadi mengisbatkan mahmul kepada momok kadang-kadang dia keturah dihasabil hakikah. Dia ke makna tiap-tiap sesuatu yang law wujida menyona dari ketijihnya na ada iaitu jim daripada segala afrad yang mungkinah. Dari afrad mawdu' yang mungkinah tata ketijuh maka dianya itu dengan sekira-kira jika lalu diperdapatkan ada iaitu ba. Artinya tiap-tiap barang yang dianya barang itu malzum jim, dianya barang itu juga malzum ba. Tiap-tiap malzum jim, maka jim malzum ba. Yang mana dia surah kulu jim ba. Kenapa? Wataratan dan pada satu kali kulu jim ba dipakai dengan sekira-kira kharid. Kan dihasabil hakikat. Dihasabil kharid. Berbeda, dia ke makna tiap-tiap jim yang nabak harif bersamaan adaria ketika hukum atau sebelum hukum atau atau sesudah hukum, maka dianya itu bah pada hari. Jika jin yang nyawa hari, maka jinnya bah. Wajar, kita berangkat ini. Pujamun, pujina, pulsa, dan pemunyunaji berarti bah. Nah, beda. Menyokong kullu ma law wujida. Okey, anak jina kan law, law bagi terkebi. Tiap-tiap sesuatu yang bila tak terkebi jina, maka jin adalah ba. Mana buhana? Na bijir, hana bijir. Kau bukan yang mana? Yang mana? Jadi, dengan law juga sebut mahmul kepada mahmul dengan pada takdir mana. Kategorina, kategorina le, le menyona maka le nya ganje. Ada kalona, ada kalona jinokar le nya diganje, menyona, menyona diganje. Jadi menghukumkan yang pada takdirna, menyo yang kedua menghukumkan hari, menghukumkan si yang wujud, kau dari diri wujud. Coba, belum, belum, belum dah. Jadi yang pertama bihasabil hakikah yang hana mecehna, berarti mahmul diisbatkan kepada maudhu' pada takdir wujud madam kadir. Gedanya tidak membicarakan sesuatu yang wujud, tetapi membicarakan tentang sesuatu yang dikalau ada maka dia begini. Yang dikun bihasabil hakikah. Dan nasib pemakaian di bihasabil hari, artinya menghukumkan maudhu yang hari bahwa dia adalah mahmul yang pada hari. Buh wujudnya pada ketika tahukum leritanya atau awal atau rudo. Buka, ini anak jelas tak pun ada masalah. Aku lulun pun panarikan sungguh telah engkau ketahui sesungguh bagi hamliyah itu na dua mutara. Nah, bagi hamliyah na dua mutara, na dua menuju. Salah satu keduanya dianya itu mahkum alih dinamakan akan maudhu'. Dan juzuk yang kedua dari keduanya dianya itu mahkum bih dinamakan mahmul. Maka ketahui olehmu sesungguh adat kaum pada mentahkikkan maksurat sungguh berlaku ianya ada dengan sungguh mereka itu kaum beribarat daripada maudhu' dengan jim dan daripada mahmul dengan ba. Nyobek hek, bek hek le itu panjang-panjang bek le bang. Bukun maudhu', bukun mahmul, bukun insan, bukun haiwan, jadi kacau panjang satu rak. Lupa tingkat kun, lupa kat kun kode mendal, bagai rumus-rumus kimia dan dengan pangkat-pangkat, angka-angka yang kena kelir rincian ni kan. Tengok nak kau hal bau. Hal bau pun dah kedua-kedua rumah ni. Kan kau pun gerau, dia bersingkat menang-menang dia pada rumah-rumah. Jadinya pada ini jim apa? Jadi jim dia pakai sebagai ibarat bagi mahmud dan bak ibarat daripada mahmud. Dia balik dengan pentil hadapkah bagi mahmud. Jadi cik lem, dia kena bak mahmud dia. Saya kata lah, kawan-kawan. Ya, benar. Ini berlaku adat kaum bukan ibarat daripada mahmud dengan jim dan daripada mahmud dengan bar. Sehingga sesungguh mereka itu kaum apabila berkata mereka itu kullu jim bar, maka seolah-olah berkata mereka itu kullu mahmud mahmud. Ya, benar. Mereka kata kullu jim bar, yang sahabat mengatakan tiap mahmud adalah mahmud. Wa inna ma fa'alu dhalika li fa'idataini, dan hanya-hanya dipupuk oleh mereka itu kaum akan demikian karena na dua faedah. Salah satu keduanya untuk ikhtisar panjang hat, karena sesungguhnya kedanya kullu jimba lebih ringkas daripada kedanya kullu insan hewan minami juga. Wahwa zahirun, yang alasan ringkas sampai berahli kadir jim na wahru ba na wahru. Yang kedua, faedah yang kedua untuk dafa' tawahum ihsan. Gedulah waham terasa. Apa yang tu? Tadi tu, mana? Insan yang nate. Tentang yang tu pembahasan. Tentang pembahasan kita tentang insan yang nate. padahal pembahasan kita ini tentang seluruh mukuk dan mamun nanti contohnya. Jadi maka baik Pak Abi Wadai tak pegang contoh. Hingga dia kau campur ke contohnya tanpa insan notai. Insan itu boleh. Dia buat contoh lain, mana boleh. Nah, jadi karena tentang kitnya mereka satu-satunya mukuk dan mamun. Jadi baiknya waham ikhisab, maka kita contoh dengan jimba macam karena semua mereka itu kaum, jika lu wama' dan mereka itu bagi kuliah menang itu lu wama' bagi kuliah akan kelihatannya kullu insan hayawan ini ke kuliah, makanya fadiahnya kuliah kuliah. Jadi wadah perlih pegah fadiah kuliah, dicok sama contoh kullu insan hayawan dan juga berlaku oleh mereka itu artinya akan segala hukum. Ini saya mungkin bahwa hilanglah waham ayat habal waham, ijak waham kepada sesungguh demikian hukum. Nanti kan hilang berarti berjalan waham kepada sesungguh demikian hukum, hanya saja dianya hukum itu pada ini mada ketiadaan pada segala mujabah kuliah yang lain. Tentang hewan, aku insan hewan, jinnya yang tidak haji ada tentang insan hewan. Tapi hakim juga. Maka ditasawur oleh mereka itu akan hukum kaliyah. Maka ditasawur oleh mereka itu kaum akan hukum kaliyah. Gecok hukum kaliyahnya yang sudah mau laule dan gebusni akan yang hukum kaliyah daripada mada. Jadi pengertian hukum mahmulnya anda gecok bahwa insan hewan buang. Mender tisir insan hewan. Berarti insannya mandung hewan. Bagaimana? Yang boleh pegang bahwa nyo mandung lagi nyo. Nyo mandung lagi nyo. Jadi seluruh mau mandung nang mesti juga dengan mahmul. Ini yang boleh pegang. Baik dia khusus insan, membayang insan, membayang karyawan. Hingga kenapa ya kan membayang lagi. Adapun itu masalah dikit baca terus karena dia membayang. Baik dia menang. Bele khusus perhatian oleh katanya ke insan dan hewan. Tetapi maudhu' apa saja yang akan diwatakan hukum ke atasnya dan mamul apa saja yang menjadi hukum bagi tabosi. Maka untuk pengertian maudhu' yang umum dan mamul yang umum ibaratkan dengan jin dan bah. Jadi maka kita sahur li mereka itu kaum akan hukum kaliyah dan dikusuni akannya hukum kaliyah daripada maddah beli juga ke maddah dan diibarat di mereka itu daripada dua buah tarafnya dengan jin dan ba. Karena untuk ditambih untuk berbicara ada sesungguh hukum yang berlaku artinya syumul bagi sekalian justiatnya tidak terhasar jatuh ba'at kejadaan ba'at yang lain. Tentang-tentang maka tidak pegah hukum mumpung itu hukum insan bayangin. Tidak pegangnya hukum mahmul, nah hukum hewan, boleh mahmul secara umum. Kama anahu, sebagaimana barang sesungguh mereka itu kaum pada pembahagian tasawur akhadu bicok oleh mereka itu akan segala hukum kuliah yang lima daripada hanya diisyarah kepada satu madah daripada segala madah dan dibahas oleh mereka itu daripada ahwalnya akan sebagai pembahasan yang ditanaul bagi sekalian pabinan Asia. Jadi pembahasan tentang kuliah yang limau ini jenis pasal jumbunan. Jadi jenisnya untuk sahabat kuli yang lagi nyo, pasal yang untuk lagi nyo. Jadi jenis yang pasal bahasan keli hewan mate bahe kelinya. Jadi dibuat nama yang umum kepada seluruh kuliah yang lain. Maka ini lagi nyanyi walihada dan karena ini jadilah pembahasan ini fan itu kanun kuliah yang muntabiqah atas sekalian juziat yang dilihat ke kanun kuliah karena pembahasannya ini yang uji. Jadi jika umum pembahasan membahas tentang qadiyah kuliah ke tentang kuluisan hewan tentang qadiyah kuliah. Nah, jadi maka ini ilmu mantek jadi ilmu kanun yang raih mandu masalah yang kamu benar ke pembahasan kulu jimba kon kulu insan hewan baiklah kona maka apabila kita nyukun kulu jimba maka sabit di sana na dua urusan. Nah ini kan mulai bahas berarti Kalau kita mau dalam pembahasan, kianyo penjelas tentang istilah ini. Nyokah kita mau dalam pembahasan. Ketika katakan ulu jimba, maka minatnya dua buah pekerjaan. Salah satu keduanya mufum jim dan hakikatnya jim yang sabo, dan yang lain adalah masaraka alaihi jim, barang yang terbenar artinya barang oleh jim daripada segala aparat. Benar. Jadi jim kadang-kadang dengan makna mufum, kadang-kadang dengan makna aparat. Maka tidaklah maknanya itu sesungguh mufum jim itu mufum ba. You know, bak jim kena dua apa? Jim mau beli bayang jim tau. Jim mau tu. Berarti mau tu mau dimana dia ada jim, mau tu mau dibayangnya. Jadi pada jim na dua apa ikibar, na ikibar hakikat dan na ikibar akrat. Lagi yang kali ikut itu pada qadiyah tabi'iyah ikibar hakikat, pada qadiyah yang sabote ikibar ikibar akrat. Jadi pada jin na dua wa ikibar, na ikibar hakikat dan na ikibar akrat. Maka tidaklah maknanya sesungguhnya mufum jin itu mufum ba. Dalam susunan ketika kata sahabat ulu jimba, yang maknanya kan mufum jim adalah mufum ba, sebenarnya. Kan mufum jim adalah mufum ba. Sebab punya mufum jim adalah mufum ba, sama dengan kapegah hilangnya jim dan ba tak ada makna. Ya. Punya tairadah dengan jim adalah mufum, dan tairadah pada mahmul juga mufum. Maka ketika kamu khabar kullu jimba, sama dengan dia tersurah mufum jim adalah mufum ba. Menyulakinya sabar mendakun jim menba dua orang rafai sabar mana? Mana orang dakun kullu insan nate? Ini orang pegah insan nate sabar mana? Kullu insan hayawan, berarti insan dan hayawan sabar mana? Mufum insan itulah mufum hayawan. Ini menang kuri. Makanya kata-kata kullu jimba kan kullu kan mufum jim adalah mufum ba. Walaupun daripada pihak jim muno na biiradah mufum, tapi wadidakin kullu jimba kan maknanya kullu mufum jim adalah mufum ba. Wa illa menyolaginya makna sungguh adalah jim dan ba itu dua orang apa yang teraduk. Jim dan ba berarti dua buah lapai yang teraduk. Dua buah lapai yang bersatu pada mufum geget teraduk. Yang menyulaginya mufum kullu jimba, maka antara mufum dan mamul mamadum harus juga lapai teraduk mamadum. Kullu insan basyar, kullu pulang yang teraduk, kullu insan kullu asad adamfar, kullu insan hewan hanya berkut. Karena insan hewan akan terhadap umum hewan. Jadi berarti yang punya makna kullu jimba sesungguh mufum jim itu mufum ba. Maka disyaratkan pada jim menba itu dua buah lafa yang terhadap. Punya terhadap maka tidak adalah hamal itu pada makna, tetapi hamal pada lafa. Berarti bicara dia bicara lafa, kan bicara makna. Menyetaraduk antara jim dengan ba berarti menghamalkan ba di atas jim adalah hamal pada lafaz, kan hamal pada makna. Kibar di makna kullu jimba, tetapi bermula maknanya itu sesungguh tiap-tiap barang yang terbenar artinya barang oleh jim daripada segala aparat, maka dianya itu ba. Ya. Teh manteng aparat jim, makanya mandung ba. Kalau mantap afradi memenuhnya ba. Yang benar jim mana? Kon mufum jim adalah mufum ba. Tetapi afradi jim adalah ba. Baik pula, maka jika kita tahu sebagaimana barang sesungguh bagi jim dan dua bawah itibar, kadalika mengancik bagi bar dan wabah itibar. Contoh dua, yang pertama mumpung dan hakikat, yang kedua barang yang terbenar akhir barang yang terbenar ba akhirnya barang daripada segala abrak. Jadi menyoji menjadikan itibar mumpung dan masadak bakba menjadikan itibar mumpung dan masadak arti. Maka kenapa tidak harus bahwa adalah mahmul itu masadak ba daripada segala abrak berhubung. You know, gunung yang kedua sabuk. Kan mukum jim adalah mukum ba. Yang new masadak jim adalah mukum ba. Ini yang new. Begini yang new dia benar apa itu masadak jim masadak ba begitu. Maka sabuk ini dalam bahasanya yang boleh. Dari janin jim nadwa mufum dan masadak. Dari janin mahmul nadwa mufum dan masadak. Maka kullu jimba kan maknadi mufum jim adalah mufum ba. Kutip masadak jim adalah ba. Ini benar nadu. Tapi kena tabuh pilih masadak jim adalah masadak ba. Ini yang maksud kena ketiga lain. Maksudnya yang tabuh itu mufum jim adalah masadak ba. Maksudnya jadi mufum jim mirabat boleh tahu ini masadak jim adalah masadak ba. Mufum jim adalah mufum ba. Masadak jim adalah mufum ba. Mufum jim adalah masadak ba. Ketim boleh tahu. Tapi ketika hanjir mufum jim mufum ba langsung berarti maknanya masadak jim adalah mufum ba. Jadi menang langsung uju. Dan bawa itu okey dia mufum. Ini dia. Jadi dari janin ba pun nabi ibar dua mufum dan masadak. Maka kenapa tidak harus bahwa adalah mahmul itu masadaka alaihi ba daripada segala akrat bukan mufumnya. Kunci mufum dan masadak apa nanti? Sebagaimana sesungguh mautu lagi nyanci. Nah. Ini mautu apa yang masadak? Ba mahmul tapi ganti masadak. Menyanyi dia maka kamu pun bermula masadaka alaihi mu'u masadak mu'u dianya itu dengan inya adalah masadak mamul. Sebab yang dia itu masadak mu'u adalah masadak mamul. Maka kalau adalah mamul itu masadak ba menyerah diri yang dari mahmul masadak ba kon mufum ba sungguh adalah mahmul itu zaruri sukun bagi maudhu. Jadi kullu jim ba dari jim kemudian masadak apabila dari ba kemudian juga masadak maka yang boleh dari poin-poin bahwa masadak jim banyak masadak ba. Ejit masadak jim bukan masadak ba ketika kita ken kulu jimba. Ejit jim mahanum ba. Berarti masadak jim dengan masadak ba. Apabila masadak jim berbeda dengan masadak ba, natah ken kulu jimba. Anak. Berarti pada patiah kulu jimba, maka masadak jim adalah masadak ba. Nah, apabila dalam patiah kulu jimba, pada ba yang kurkan mulut masadak, menyojim dikandungi masadak. Apabila bak ba pun tabulun masadak, maka masadak jim adalah masadak ba. Nyen menyalahkan yang tabulun, semua adalah mahmul itu daruri subuh bagi maudhu. Daruri, artinya wajib amri. Makna daruri, wajib apa? Berarti mahmul wajib subuh secara akal kepada maudhu. Bagaimana? Karena daruri subuh syekh bagi dirinya. Subut syekh di nafsihnya wajib hadirkan. Maka subut mahmul bagi maudhu apabila mahmul tamurid masadak berarti ini subut yang daruri. Anjir lain menyusubut yang daruri maka terhasarlah qadiyah pada daruriyah. dan tidak terbenar ianya dalilah qadiyah akan mungkinah khassah sama sekali. Sedangkan qadiyah itu kena dibagi kepada daruriyah, mungkinah, ulam. Jadi yang dasar ini wujud, imkan, ataupun darurah. Kawan, imkan yang lainnya imkan, wujud, darurah, darurah, itulah. Kan. Jadi menyatakan God mahmul kemudian masada, maka masada mahmul darufi subut kepada mudu. Apabila titik kullu jimba kemudian pada baris masada, maka kullu jimba terhasar pada qadiyah daruriyah. Sedangkan qadiyah kullu jimbanya terbenar kepada mungkinah. Pada mungkinah hana darurah. Jadi wadah yang akan bagi qadiyah itu kepada mungkinah naik diri. Kayak itu bijak. Karena dengan dari radak masadak pada jadi mahmud, maka punya masadak memandung daruri subut kepada masadak dirinya. Mungkin ternafi masadak dirinya daripada dirinya sendiri. Pasti itu buruk. Maka ini hancur masadak yang termurut pada jadi mahmud. Barang dulu maka kamu pun bermula masadak mahmud. Dianya masadak dengan innya itulah masadak mahmul. Maka jika adalah mahmul itu masadak bah, bisa ya. Sungguh adalah mahmul itu yang daruri subut bagi mahmul. Apakah? Karena daruri subut syekh bagi dirinya. Maka pada laginya terhasarlah taliyah pada daruriyah. Dan han terbenar akan mungkin fasah sama sekali. Maka sungguh lahirlah sesungguh makna taliyah itu. Nah, wate hancur le tamurut mahmul pada jadi mufuk masadak. Wate hancur le tamurut masadak pada jani ba, maka ta'yinlah, maka lahirlah sesungguh makna qadiyah itu. Yaitu masadak mufum jim daripada segala afrad, maka jadinya itu mufum ba, kan masadak ba. Kata boh, sebalam lah malu kata kunci. Apabila katanya kun kullu jimba, maka adakala bahwa adalah mufum jin itu ain mufumba ataupun selainnya. Wada ha? Kun kullu jimba, nyan adakala mufum jim adalah diri mufumba. Jadi kullu insan basyar, berarti nyan mufum jim adalah diri mufumba. Ataupun mukum jim ke mukum ba. Maka jika ada yang mukum jim itu ain mukum ba, ini saya lazimlah barang yang telah kata sebut. Kalau barang daripada sesungguh hama tidak ada yaitu yang memberi faedah. Sebab ada kejadian di lapangan kena meluang antara jim dan ba kena bersatu mukum lagi puluh insan besar. Mereka puluh insan hewan yang kena bersatu mukum. Tapi macam tu puluh insan besar kena bersatu mukum jim. Mana terjadi dalam negara berbuka penuh? Ya, mana? Apabila katanya kun kunu jimba, maka adakala bahwa adalah mukum jim itu in mukumba atau koni. Maka jika ada in, nanti malakartun. Daripada kesungguh haman, mana faedah ini? Dan jika ada yang mukum itu selainnya, mukum jim ke mukumja, ba, tertegah bahwa dikatakan ahaduman walafat. Bermula salah satu keduanya, itulah yang lain. Bermula jim, itulah ba. Menyemufum jim, kon mufum ba. Panajir katakan jim adalah ba. Jim berarti kon ba. Akhirnya tak tersebut mufum ba kepada jim, kepada afrad jim. Sedangkan mufum jim berbeda dengan mufum ba. Mufum jim berbeda dengan mufum ba. Mungkin mufum ba sebut pada afrad jim. Mana ni? Nah, dia buat apa yang dimulai ni? Dan jika ada yang mufum jim itu selain yang mufum ba, niscaya tertegahlah bahwa dikatakan bermula salah satu keduanya itulah yang ahad. Karena mustahil bahwa adalah syekh itu diri Malaysia buah-buah. Bahwa adalah syekh itu diri kau. tuan. Insya-Allah apa kau boleh dia? Bahwa adalah si itu diri kau itu lagi. Aina mufum jim kan mufum ba. Pada bukan jim adalah apa? Banyak selain jim berarti jim adalah kau. Drone so dong ni bego. Kau pun dong adalah kau. Mete. Mustahil bahwa adalah si itu diri barang yang tidaklah dianya si itu dianya barang. Lianamu yujamu anhu karena sesungguhnya pekerjaan bukan baiknya diri lainnya. Karena semuanya pekerjaan dijawabkan daripadanya ikhir dengan bahwa kun kamu alhamdu muhalun hamal dengan mustahil nyan syumul iya atuh hamal mensyumuli iya di atuh hamal bakun alhamdu muhalun mensyumuli di atuh hamal maka adalah iya itu intal bagi si dengan dirinya. Menurut hamalnya mustahil. Yang bak khabar dia ketika dia pegang hamal mustahil yang ini banyak hamal dan yang berada khabar dan guna dengan naik kiri dan ku dah pegang yang ku lagi yang dia dia pegang yang hamalnya mustahil yang lainnya buka khabar dia hamlu muhalun bermula hamal itu mustahil yang dengan hamal dan muhalun kemahmul hamlu kemahmul. Yang ini nanti merundukkan diri sendiri antara hamlu dengan muhalun atau kemahmul mufum hamal, mufum mustahil mana pak? Anak dia kau kena alhamdulillah muhalun mana? Berarti yang kita lihat di nafsi senjata makan tuan mana ni? Yang kan senjata makan tuan. Wa anahu muhalun. Walisair ayam dah